wa syartati mihjamin, dan sayatan bekam, wa kayyati narin, dan pada sengatan kai atau disulut gitu ya. Untuk kai itu apa? Besi panas yang kemudian disulutkan pada titik tertentu. Wa anha ummati anil kai, dan aku melarang umatku dari pengobatan kai. Maka ini salah satu pengobatan yang bermanfaat, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian berobat dengan hijamah, dengan berbekam ataupun yang lainnya, ini tidak menafikan apa? Ketawakalan. Karena dalam riwayat Ibnu Majah, di sini dalam mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, Nabi SAW menyebutkan perintah beliau mengatakan tadawau ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hambanya Allah. Fa inna Allah subhanahu lam yadha' da'an illa wada'a ma'ahu shifaan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meletakkan penyakit kecuali meletakkan bersamanya obat. Illa al-haram, kecuali tua, tidak ada obatnya. Maka subhanallah, ini kabar gembira dari Nabi SAW. Apalagi dalam kondisi sebagian orang panik di musim pandemi seperti ini, yang vaksinnya, yang obatnya belum ditemukan. Maka ingat, insyaallah ada obatnya. Dalam riwayat yang lain ditambahkan apa? Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Obat itu diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui orang yang tidak mengetahui. Sehingga di sini ada sesuatu yang tersirat, bahwa pengobatan-pengobatan ini dikembalikan kepada ahlinya. Tidak kemudian asal-asalan. Saya menyarankan berkaitan dengan masalah ini untuk membaca tulisannya Dr. Rahanul Bahrain, yang menerangkan bahwa pengobatan ala Nabi itu apa maknanya dan bagaimana kedudukannya dengan pengobatan modern gitu ya. Karena dua hal ini seringkali dipertentangkan oleh sebagian. Sebagian fanatik dengan pengobatan modern, sehingga tidak memandang pengobatan-pengobatan ala Nabi SAW ini. Dan sebagian yang lain fanatik dengan pengobatan ala Nabi SAW, sehingga menafikan pengobatan modern. Padahal dua-duanya adalah metode. Apabila dipegang oleh ahlinya, insyaallah kedua-duanya adalah sebab, di antara sebab datangnya kesembuhan. Dan seorang yang beriman meyakini bahwa kesembuhan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa yang kita usahakan adalah sebab. Di antara sebab yang Allah tetapkan. Nah, kita baca beberapa hadis yang disebutkan oleh penulis di bab ini. Qala haddatsana Ali ibn Hujr. Qala haddatsana Ismail ibn Ja'far. An Humayd. Qala su'ila Anas ibn Malik an kasbil hajjam. Anas ibn Malik ditanya tentang apa? Penghasilan orang yang melakukan bekam. Faqala, maka Anas bin Malik menjawab, ihtajama Rasulullah sallam hajamahu Abu Tayyibah. Rasulullah sallam pernah berbekam. Yang membekam beliau adalah namanya Abu Tayyibah. فَأَمَرَ لَهُ بِصَعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. Dan memerintahkan untuk diberi Abu Tayyibah tadi dengan dua sa' dari makanan. Dua sa' dari makanan bisa jadi kurma. Kurma. Sekarang kalau yang sekilo 30 ribu. Gitu ya. Berarti dua sa'nya 30 ribu kali 3 dulu. 90 ribu kali 2. Sekitar 200-an ribu. Itu yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat Imam Ahmad yang terkenal. Dalam riwayat Imam Ahmad, di mana menjadi kisah, beliau selalu mengamalkan apa? Hadis-hadis yang beliau hafalkan. Rasulullah pernah memberikan bayaran untuk tukang bekam itu 1 dinar. Dengan kalkulasi kita dulu, bahwa emas 1 gramnya berapa? 500 ribu. 1 dinar itu jatuhnya 2,5 juta. Nah, sekarang naik 2 kali lipat. Emasnya sekarang 1 juta. Berarti 1 kali bekam dibayar berapa? 5 juta. Tapi yang gak terus-terusan. Beliau pernah membayar dengan apa? 2 sok makanan. Wa kallama ahlahu fawada'u anhu min kharrajihi. Beliau menyampaikan itu kepada keluarganya dan mereka memberikan apa bayaran tadi dari hasil kharraj, yaitu tanah yang menghasilkan dari rampasan perang, kemudian dikelola oleh sebagian orang. Maka diambilkan dari apa? Hasil ini. Dan Abu Tayyibah yang mengerjakannya. Waqala, dan Nabi SAW mengatakan, inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamatu aw inna min amsali dawaikum al-hijamah. Sesungguhnya apa yang paling utama yang kalian berobat dengannya adalah berbekam. Atau sesungguhnya yang paling baik dari obat kalian adalah berbekam. Dan fakta telah haba membuktikan manfaat yang besar dari orang yang rutin melakukan bekam ini, baik dengan pisau, dengan sayatan, maupun dengan apa, berkembang dengan jarum. Karena sebagian takut, bahkan dengan jarum pun sebagian masih takut gitu ya, apalagi yang langsung disayat. Dan lagi-lagi itu apa, kembali semuanya pada ahlinya. Karena saya pribadi pernah jadi korban percobaan gitu ya, dulu di pondok, sampai sekarang bekasnya gak hilang, padahal sudah 98 sampai sekarang 22 tahun, ya karena sayatannya terlalu dalam gitu ya, sehingga berbekas. Sehingga sayatan itu juga ada ukurannya, kedalamannya. Nah, yang menjadi poin juga dalam pembahasan itu adalah hadis ini ketika Anas bin Malik ditanya tentang penghasilannya orang yang membekam. Jawaban Anas bin Malik bahwa Rasulullah memberikan bayaran, nanti akan dikuatkan dalam hadis berikutnya, ini menunjukkan penghasilan tersebut adalah penghasilan yang halal. Kenapa sampai timbul pertanyaan ini? Karena ada hadis dalam Sahih Muslim yang mengatakan apa? Kasbul hajjami khabithun. Dan itu disandingkan dengan dua perkara lain, yaitu mahrul baghi khabithun, penghasilannya pelacur itu khabith, penghasilannya dukun itu khabith, dan penghasilannya orang yang melakukan bekam itu khabith. Maka muncullah pertanyaan ini. Apakah maksud khabith itu haram? Maka para ulama sepakat tidak haram. Sedangkan makna khabith di situ bahwa penghasilan bekam bukanlah apa? Penghasilan yang utama. Bukan tergolong penghasilan yang berkelas, gitu ya. Kalau kita mengatakan, maka bukan maknanya khabis kepada haram. Syabda Razak memberikan apa perbandingan bawang, bawang putih, bawang merah, gitu ya. Itu termasuk dikatakan khabis. Sesuatu yang kotor, yang jelek. Karena apa? Bau yang ditimbulkannya. Tapi keduanya apa? Halal untuk dimakan. Bahkan kita tidak bisa lepas dari dua hal ini dalam masakan kita. Maka kesimpulannya adalah apa? Penghasilan tersebut halal. Dan berbekam adalah salah satu pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, selain diriwayatkan oleh penulis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Amr ibn Ali. Qala hadatsana Abu Dawud. Qala hadatsana Warqa'u ibn Umar. An Abd al-A'la, an Abi Jamilah, an Ali radhiyallahu anhu, an Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa'ataidul hajjama ajrahu. Diceritakan oleh menantu beliau sepupu beliau Ali bin Abi Thalib. Anna Nabi SAW ihtajama, bahwa suatu hari Nabi SAW berbekam. Wa amarani, dan memerintahkan kepadaku, yaitu untuk apa? Membayar. Fa'ataitul hajjama ajrahu, maka aku pun memberikan kepada tukang bekam tadi apa? Bayarannya. Kemudian hadis berikutnya disatukan keterangannya oleh Syekh Abdul Razak karena maknanya hampir sama. Qala haddatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdani. Qala haddatsana Abdah an Sufyan al-Thawri an Jabir an Sya'bi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala. Sahabat Abdullah ibn Abbas menceritakan, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil ahda'aini wa bainal katifaini." Nah, ini bagi yang mendalami ilmu berbekam, ini titik yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika berbekam. Sesungguhnya Nabi SAW berbekam pada apa? Ahda'ain. Ahda'ain itu kalau disebutkan di sini irqani fi janibil unuq. Dua urat yang ada pada sisi leher. Wallahu alam, ini para ahli bekam maksudnya samping atau yang agak ke belakang ini. Gitu ya. Wa bainal katifain, dan di antara dua pundak. Ini juga titik gitu ya, yang ada di tengah-tengah antara dua bunda. Wa'atal hajjama ajrahu, dan memberikan kepada apa? Tukang bekam tadi bayarannya. Walau kana haraman lam yu'tihi. Nah, tambahan keterangan dari Abdullah ibn Abbas yang menegaskan tiga hadis di atas, seandainya itu haram tentunya tidak akan memberinya. Maka jelaslah dari keterangan Abdullah ibn Abbas ini, ini bukan perkara yang haram, karena Nabi SAW tentu tidak akan memberikan hal yang haram. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Harun ibn Ishaq qala haddatsana Abdah an ibni Abi Layla An-Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajamahu. Abdullah ibn Umar menceritakan, jadi kalau kita perhatikan hadisnya dari Anas ibn Malik, dari Ali radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Abbas, sekarang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum, bahwa Nabi SAW memanggil tukang bekam. Kemudian tukang bekam tadi membekam Rasulullah. Wa sa'alahu kam kharrajuka. Beliau pun menanyakan, berapa kharajmu? Kharaj tadi lahan yang digarap. Faqala thalathatu asu', yaitu hasil dari tanah yang dikerjakan oleh tukang bekam ini, yang tadi dikatakan namanya siapa? Abu Thayyibah. Dia harus menyetorkan 3 sa'. Fawada'anhu sa'an wa'atahu ajrahu. Maka Rasulullah apa? Menggugurkan dari dia 1 sa' dan memberikan kepadanya apa? Sebagai bayarannya. Maka ini menunjukkan bahwa tukang bekam ini tidak ada tarif tertentu. Dan itu yang dianjurkan. Kalau anda membekam seseorang, jangan pasang tarif. Seikhlasnya, minimal sekian gitu ya. Iya, sebagian kadang apa, seikhlasnya tapi pakai minimal. Nah, ini enggak jadi seikhlasnya. Maka subhanallah. Karena tujuan utamanya adalah apa? Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Jadikan itu sebagai tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Menolong saudara kita, semoga dengan dia sehat, dia bisa beribadah dengan baik, sehingga kita punya bagian dari ibadahnya. Dengan dia sehat, bisa bekerja dengan baik, kita dapat bagian dari dia mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi jangan hanya orientasinya bayaran. Sehingga seharusnya itu bukan dijadikan profesi utama berbekam itu. Tapi keahlian. Sebagaimana kita perhatikan Abu Thayyibah tadi, dia menggarap tanahnya Rasulullah SAW. Dia punya penghasilan. Tapi dia punya keahlian lain, yaitu berbekam atau membekam. Ini yang seharusnya. Jadi bukan dijadikan sebagai profesi utamanya, sehingga dia pasang tarif dan seterusnya. Ini tidak tepat. Kemudian juga kita yang dibekam tahu diri. Kalau memang rezekinya alhamdulillah sedang lapang gitu ya, Rasulullah SAW pernah memberikan 1 dinar, tidak masalah. Ngasih 2,5 juta, ngasih 5 juta, oh alhamdulillah lagi dapat rezeki 50 juta, 100 juta. Keluarkan 5 juta kan ringan kan gitu ya. Tapi kalau ya memang rezekinya sedang terbatas, yang keluarkan berapa tadi? 2 sok. 2 sok berarti 6 kilo beras. Tidak masalah 50 ribu, 60 ribu. Atau tadi kalau kita hitung dengan kurma 200 ribu. Maka dikembalikan dengan kelapangan dan kesempitan kita. Maka kalau seperti itu, Masya Allah. Keadaan kaum muslimin saling ta'awun. Dan masing-masing tahu diri. Kemudian hadis berikutnya. قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كمالك بعده أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأحدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع أشرة وتسع أشرة وإحدى وعشرين. Kembali kepada teknis berbekam. Dahulu kala Rasulullah berbekam tadi pada ahda'ain, 2 urat yang ada di leher, wal kahil. Apa itu kahil? Bagian atas punggung. Itu yang tadi disebutkan antara 2 pundak. Ini pernah dengar gitu ya, para pembekam itu menyebut kahil ini. Itu titik di antara 2 pundak. Nah, tambahan pada hadis ini, beliau itu biasanya berbekam di tanggal 17, 19, dan 21. Tentu hitungannya apa? Hijriyah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa di hari-hari ini darah itu sedang apa? Bertambah. Dan ini waktu paling bermanfaat kalau kita mau melakukan apa? Bekam. Tanggal 17, tanggal 19, dan 21. Kemudian hadis yang terakhir, qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala anba'ana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan anna Rasulullah SAW ihtajama wa huwa muhrimun bimalalin. Bahwa Rasulullah SAW berbekam dalam kondisi beliau apa? Muhrim. Apa itu muhrim? Muhrim bukan mahram. Muhrim dalam keadaan ihram, yaitu melakukan umrah atau haji. Bimalalin, di satu daerah yang disebut Malal. Itu satu tempat antara Mekah dan Madinah. Lebih dekat ke Madinahnya. Ala zahril qadami. Di bagian atas apa? Telapak kakinya. Maka ini titik lain, yaitu di bagian kaki yang Rasulullah pernah berbekam di titik tersebut. Nah, ada sebagian usulan untuk membahas apa kitab At-Tibbun Nabawi dari kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Wallah alam, nanti perlu di pertimbangkan, karena takutnya istilah-istilah pengobatannya ini yang karena saya bukan ahlinya, takutnya nanti tidak pas dalam menerangkan. Baru mencoba cari syarahnya, kemarin sudah ketemu syarahnya Syekh Abdul Razak berbentuk audio gitu ya. Nah, semoga Allah mudahkan. Tapi kita beralih kepada bab ke-50 satu. Bab ma ja'a fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab apa-apa yang datang dari apa? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati, menjelaskan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beredar di tengah masyarakat beberapa nama yang ternyata tidak berdasar. Nah, di sini kita akan membaca nama-nama yang memang ada dasarnya. Bahwa Nabi SAW tidak hanya punya satu nama, tapi punya beberapa nama. Dan nama-nama ini menunjukkan apa? Kehebatan beliau, kebaikan beliau, sifat yang mulia dari beliau. Bukan untuk apa menyamarkan identitas beliau seperti yang terjadi hari ini. Kalau orang punya nama alias, alias, alias gitu ya, kadang kesannya negatif. Tapi ini tidak pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iya, assalamualaikum Ustadz, adakah keterangan tentang kapan sebaiknya waktu mengulang bekam 3 atau 4 bulan sekali atau yang lain? Fadal, Mas Fahruddin mungkin bisa ngasih faedah. Ahlan Ustadz Wildan, dari Sumbawa, marhaban. Baik, kita baca beberapa hadis di sini sambil menunggu faedah dari teman-teman yang biasa membekam gitu ya. Kapan sebaiknya pengulangan itu? Setahu saya sebulan sekali gitu ya, kalau nggak salah. Katanya teman-teman. Tapi Mas Fahrudin kalau masih menyimak mungkin bisa memberikan faedah. Qala hadatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Mahzumi wa ghairu wahidin. Qalu hadatsana Sufyan an Zuhri an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah SAW, inna li asma'an. Bahwa Rasulullah sendiri mengatakan, sesungguhnya aku punya nama-nama. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, dan aku adalah Ahmad. Wa ana al-mahi alladhi yamhullahu biyal kufra. Dan aku adalah mahi. Dari kata maha yamhu, apa, menghapus. Aku adalah penghapus yang Allah menghapus denganku kekufuran. Wa anal hashir alladhi yuhsharun nasu ala qadami. Dan aku adalah pengumpul yang dikumpulkan manusia di belakangku. Wa anal aqib, dan aku adalah penutup. Wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabiyyun, dan aqib adalah yang setelahnya tidak ada nabi. Hadis ini tidak dilakukan kesahihannya, dikeluarkan pula oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka ini diantara nama-nama Nabi SAW. Yang pertama apa tadi? Muhammad. Apa arti Muhammad? Dari kata hammada yuhammidu tahmidan. Muhammidun Muhammadun. Hammada memuji. Muhammad adalah bentuk isim maf'ul dari hammada, yaitu yang terpuji. Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang terpuji. Dan nama beliau diingat oleh Syekh Abdul Razak mengandung sifat. Ini diantara apa? Keutamaan Nabi SAW dibandingkan manusia yang lain. Sering kita membahas dalam pembahasan Asma'ul Husna bahwa keumuman manusia namanya tidak mengandung sifat. Tidak selalu mengandung sifat. Tapi hal ini berbeda dengan Nabi SAW. Ketika nama beliau dikatakan Muhammad terpuji, memang karena apa? Beliau sosok yang terpuji. Kemudian yang kedua nama beliau Ahmad. Ahmada juga artinya memuji. Dan beliau adalah orang yang paling baik pujiannya kepada Allah. Sehingga layak mendapatkan nama apa? Ahmad. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan fahuwa sallallahu ahmadun nasi wa a'dahumum sana'an Allah jalla wa ala. Dia adalah orang yang paling bisa memuji Allah dan paling agung pujiannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. maka dikatakan apa? Ahmad. Demikian pula Al-Mahi tadi sudah diterangkan oleh beliau sendiri bahwa dengan diutusnya beliau terhapuslah kekufuran yang dulu menguasai apa? Mekkah. Sehingga kemudian Mekkah menjadi negeri Islam. Yang Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah apa? Fathu Mekkah. Maksudnya apa? Bukan hijrah sudah tidak ada lagi, tapi hijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah. Karena hijrah itu dari negeri kekufuran menuju ke negeri keislaman. Kemudian beliau juga apa? Al-Hashir. Karena beliaulah yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian baru manusia dibangkitkan di belakang beliau. Maka dikatakan apa? Al-Hashir. Dan kemudian adalah beliau Aqib, yang tidak ada nabi setelahnya. Ini adalah keterangan dari Al-Imam Zuhri, bukan dari Nabi SAW, tapi dari salah seorang perawi hadis. Dan itu adalah faktanya, bahwa Nabi SAW adalah penutup para nabi, dan itu yang disepakati oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka kalau ada orang mengklaim beragama Islam, tapi kemudian apa? Mengklaim ada nabi setelahnya, sebaiknya bikin agama sendiri. Kalau tidak ingin dikatakan sesat dan menyesatkan. Tapi beginilah faktanya. Musuh-musuh Islam selalu bikin rusuh dalam Islam. Dan seringkalinya menggunakan apa? Kaki tangannya orang Islam itu sendiri. Allah musta'an. Jadi dari dulu sampai hari ini, kita melihat antek-antek musuh ini dari kaum muslimin sendiri atau orang yang mengklaim dirinya Islam, entah masih berada dalam keislamannya atau tidak. Kemudian hadis kedua, dan dua hadis yang disebutkan dalam bab ini. Qala hadatsana Muhammad ibn Tarif al-Kufi, qala hadatsana Abu Bakar ibn Ayyash an Asim عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت حذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة. Aku bertemu dengan Nabi SAW di sebagian jalan kota Madinah. فقال أنا محمد وأنا أحمد. Aku adalah Muhammad. Ini sudah tadi. وأنا أحمد. Dan aku Ahmad sudah pula. Wa ana nabiyyu rahmah wa nabiyyu taubah. Dan aku adalah nabi rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai apa? Rahmat untuk seluruh alam semesta. Maka Nabi SAW tidak diutus untuk orang Arab saja. Dan apa yang disyariatkan bukan syariat orang Arab. Karena orang Arab tidak mengenal apa? Jilbab. Orang Arab tidak mengenal tauhid. Maka dengan datangnya Islam, seluruh kezaliman itu dirubah. Jadi kadang kita heran dengan sebagian orang yang menggembor-gemborkan anti apa? Jangan ke Arab-Araban dan sebagainya. Kenapa yang dikatakan hanya jangan ke Arab-Araban? Tidak pernah jangan ke Barat-Baratan, jangan ke Cina-Cinaan, jangan ke Jepang-Jepangan, jangan ke Korea-Koreaan. maka na'udzubillah, jangan sampai ini adalah apa, kemunafikan yang keluar lewat mulut. Wa nabiyyu taubah, karena beliau adalah seorang yang mengajak manusia bertaubat kepada Allah dari dosa yang paling besar yaitu syirik sampai dosa yang lainnya. Wa anal muqaffa, muqaffa di sini bisa jadi isim fa'il yang mengikuti, yaitu mengikuti apa petunjuknya para nabi yang dulu, atau sebagai isim maf'ul yang dimana beliau, dengan beliau disempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Wa ana al-hasir, hasir tadi sudah. Wa ana wa nabiyul malahim, dan nabi apa? Malahim. Malahim adalah apa? Peperangan. Karena beliau diizinkan untuk memerangi siapa saja yang menghalangi kebenaran untuk sampai kepada manusia. Dan ini yang sudah sering kita bahas, bahwa disyariatkannya jihad itu bukan untuk memaksa manusia mengikuti kebenaran, tapi disyariatkannya jihad untuk menghilangkan sekat yang menghalangi manusia mendengar kebenaran. Setelah manusia mendengarkan kebenaran apa? La ikraha fid din, tidak apa ada paksaan untuk masuk agama Islam. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa mau kufur silakan kufur. Tapi jangan sampai kebenaran ini dihalangi dari manusia. Karena kalau kebenaran ini dihalangi dari manusia tadi, kita diizinkan untuk apa? Menghilangkan halangan tersebut. Untuk senior saya, Pak Muhammad Taufik, sudah ada faedah ini dari salah seorang ehwah kita yang mendalami perbekaman, Mas Fahruddin. Sebaiknya diulang 1 bulan sekali pada tanggal 17, 19, 21. Mudahnya lihat bulan purnama ya. Di setelah bulan purnama, 2 hari setelahnya, gitu ya. Baik. Kemudian juga Afan Ustaz bisa dijelaskan di antaranya pekerjaan dukun itu habis, pelacur habis, bekam, dan tadi makna habis tidak berarti haram. Nah, ya untuk bekam dijelaskan para ulama khabis ini maknanya bukan sesuatu yang haram, tapi yang rendah. Sedangkan untuk pelacur dan dukun, khabis di sini kembali kepada makna asalnya, karena tidak ada yang memalingkan nih, gitu ya. Jadi para ulama ketika menerangkan suatu makna itu, tentu yang pertama kembali kepada hukum asal. Misalnya apa? Perintah itu asalnya maknanya wajib, larangan itu asalnya maknanya haram. Tapi kemudian kalau perintah itu ternyata ada hadis lain yang memalingkan dari makna wajib, maka dia berpaling dari wajib menjadi apa? Sunnah. Demikian pula yang haram, oh ternyata ada hadis lain yang memalingkan dari haram tersebut, oh dia berpindah kepada makruh. Nah di sini dari yang kita bahas tadi, bahwa makna khabis asalnya memang apa? Haram. Tetapi Nabi SAW memberikan, dan tidak mungkin Nabi SAW memberikan sesuatu yang haram, maka dia dimaknai apa tadi? Sesuatu yang rendah, bukan sesuatu yang utama penghasilannya. Wallahu a'lam. Taib, ini yang bisa kita baca, diskusikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika,